ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-14. Bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala yang tidak menciptakan sesuatu apapun, sedangkan mereka adalah buatan manusia. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرَ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan berhala-berhala tersebut tidak mampu menolong para penyembahnya. Bahkan berhala-berhala tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri. Telah dijelaskan, ayat ini menyebutkan tentang jeleknya keadaan orang-orang musyrikin. Dan juga ayat ini menyebutkan tentang pengingkaran yang tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap peribadahan orang-orang musyrikin, di mana mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Tidak pantas makhluk yang keadaannya seperti itu dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jelaskan bahwasannya berhala-berhala yang mereka ibadahi tidak bisa menolong para penyembahnya. Bahkan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin keadaan yang seperti ini dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dan semua makhluk begitulah sifatnya. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Mereka tidak bisa menolong para penyembahnya dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ini keadaan semua makhluk. Baik itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ataupun yang lainnya. Begitu keadaannya. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap gangguan orang-orang musyrikin kepadanya. Beliau mengatakan, Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya Allah, engkau adalah pendukungku, engkau adalah penolongku. Dengan pertolongan engkau, aku menolak keburukan musuh. Dan denganmu, aku melawan musuh. Wabika uqatilu. Dan dengan pertolongan engkau, aku memerangi musuh-musuh. Nah, kemudian keadaan mereka para makhluk selain tidak menciptakan sesuatu apapun dan juga tidak bisa memberikan manfaat atau menolak kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Allah juga sebutkan wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusura. Mereka pun tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan juga tidak bisa membangkitkan. Kita lanjutkan kembali wa qawlihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak berkuasa terhadap diriku untuk mendatangkan manfaat dan untuk menolak kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair wama massani as-su. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku kejelekan. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak berkuasa terhadap diriku untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Sehingga intinya, yang mendatangkan manfaat dan yang menolak kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian, bahwasanya aku tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan untuk menolak kemudaratan terhadap diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan juga ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wama massani as-su, dan tidak akan menimpa kepadaku kejelekan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Nah, adapun khabar-khabar dari Nabi SAW tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, itu khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sendirinya Nabi mengetahui perkara-perkara yang gaib tersebut. Ya, akan tapi sebagian perkara yang gaib Allah khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika peristiwa perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka pada wajahnya sampai berdarah. Nah, Sehingga dia mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib la astaghsartu minal khair wa ma masaniya su. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Ya. Sehingga kalau ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib sekarang ini, nah, dari kalangan kuhan, para dukun dan yang lainnya, ya, sungguh itu suatu kelancangan. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Kamu dikatakan Nabi saja tidak mengetahui yang gaib. Ya. Sekarang kalau ada yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, seakan-akan dia mengaku derajatnya lebih tinggi dari Nabi. In ana illa nadhiru wa bashirun liqaumi yu'minun. Sungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini keadaan Nabi SAW sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul inni la amliku lakum darwa wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa kepada kalian untuk mendatangkan kemudaratan dan juga untuk mendatangkan manfaat. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang melindungiku seorang pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mendapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala suatu tempat berlindung. Ini pun sangat jelas sekali bahwasannya yang memberikan manfaat dan menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak kuasa untuk melakukan hal ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi dari adab Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan inni la yujirani minallahi ahad. Sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku seorang pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat berlindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Illa balagham minallahi wa risalatih. Melainkan aku ini hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memberikan peringatan saja. Nabi hanya menyampaikan risalah Allah saja. Adapun yang mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fakafa bihadhil ayat burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Maka cukuplah dengan ayat-ayat ini sebagai bukti atas batilnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kainan mangkana, siapapun dia. Baik para malaikat, para nabi, orang-orang soleh ataupun yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan keadaannya seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Nabi sekalipun makhluk yang paling mulia, keadaannya tidak mengetahui yang gaib, keadaannya tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Itulah keadaan makhluk yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pantas untuk diibadahi. Ya, sehingga dengan ayat-ayat yang kita sebutkan ini sudah cukup sebagai bukti, sebagai dalil batilnya peribadahan kepada selain Allah. Batilnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Fa in kana nabiyan aw salihan faqad sarafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lahu. Kalau dia seorang nabi atau hamba yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan ikhlasnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi, orang-orang yang soleh, Allah muliakan mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waridha bihi rabban ma'budan. Dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan sebagai sesembahan yang diibadahi. Ya, ini keadaan nabi dan juga orang-orang saleh. Fakaifa yajuju ay yaj'al 'abid ma'budan? Maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk menjadikan seorang hamba menjadi sesuatu yang diibadahi? Para nabi hamba Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun demikian, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh pun demikian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagainya, bagaimana mungkin seorang hamba itu dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi? Nah, mereka sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri ridha Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai sesuatu yang diibadahi. Ya. Jadi tidak pantas menjadikan hamba-hamba sebut sebagai Tuhan yang diibadahi. Ma'tawjihil khitab ilaihi bin nahyi an hada syirki. Ya. Dengan diarahkan pembicaraan kepadanya. Nah, larangan dari berbuat kesyirikan ini. Ya, tidak pantas menjadikan seorang hamba sebagai Tuhan yang diibadahi. Dalam keadaan pembicaraan diarahkan kepadanya, ya, larangan dari berbuat kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa, kullu shay'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada Tuhan yang lain di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keadaan semua makhluk. Mereka akan binasa. Sehingga yang sifatnya demikian tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, milik Allah lah penentuan hukum dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya. Ya. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini pun sama menjelaskan tentang keadaan makhluk yang tidak pantas dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana makhluk itu akan binasa. Nah, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah pun mengatakan, inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Nah, tidaklah hukum tersebut melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iya. Allah perintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini pun menjelaskan tentang perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk ibadah, baik ibadah yang berkaitan dengan ucapan atau berkaitan dengan perbuatan, baik ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, nampak ataupun yang tersembunyi, ya, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Faqad amara 'ibadahu min al-anbiya was-salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Maka Allah telah perintahkan hamba-hambanya dari kalangan para nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Para nabi saja diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Orang-orang soleh pun demikian. Lantas kenapa orang-orang musyrikin ini justru mereka beribadah kepada para nabi, beribadah kepada orang-orang soleh, padahal mereka, para nabi dan orang-orang soleh, diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Wanahahum ayyabudu ma'ahu ghairahu. Dan Allah melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping beribadah kepada Allah. Sehingga ini menunjukkan tentang jeleknya keadaan orang-orang musyrikin, kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kita sebutkan tadi di awal, mereka beribadah kepada makhluk yang keadaannya tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Mereka beribadah kepada makhluk berhala-berhala yang keadaannya tidak bisa menolong para penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka pun beribadah kepada berhala-berhala yang tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan, untuk mematikan, dan juga untuk membangkitkan. Dan juga mereka beribadah kepada makhluk yang keadaannya tidak mengetahui yang gaib. Bahkan mereka beribadah kepada berhala atau makhluk-makhluk yang kondisinya mereka semua akan binasa. Allah sebutkan tentang lemahnya keadaan makhluk-makhluk tersebut. Sehingga tidak pantas yang keadaan seperti itu diibadahi. Nah, ibadah hanya berhak diperuntukkan bagi zat yang menciptakan alam semesta, zat yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusulahu. Dan inilah agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah utus para rasulnya. menyerukan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala bihi kutubahu. Dan inilah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kitab-kitabnya dengannya. Wa radiyahu li ibadihi wa huwa al-Islam. Dan Allah meridhoinya terhadap hamba-hambanya yaitu Islam. Ya. Inilah agama Islam yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang dari kesyirikan. Ya. Di mana Allah utus para rasulnya, dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya. Kama rawal al-Bukhari an Abi Hurairah, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fi su'ali Jibril, tentang pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Qala ya Rasulullah mal Islam. Wa Rasulullah, apa itu Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam riwayat Bukhari. Adapun dalam riwayat Muslim, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, lafadznya al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Islam itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Yeah. Ini cakupan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa tuqimash shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat al-mafruḍah yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Nabi tanya tentang Islam, Rasulullah menjawab rukun-rukun Islam. Yeah. Dan rukun yang terpenting yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yeah. Dan di dalamnya perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, adapun makna Islam itu sendiri disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya Islam, ya, maknanya istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yaitu al-istislam lillahi bitauhid. Nah, menerima, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ini makna al-Islam. Ya. Yeah. Al-Islam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Islam ini merupakan agama semua para nabi. Agama semua para nabi. Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Agamanya Nabi Ibrahim. Nah, bahkan semuanya, Nabi Ya'qub, Nabi Musa, semuanya Islam. Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya, dinuna wahid, wa syara'i'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu. Dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Jadi agamanya satu, yaitu Islam. Agamanya satu, Islam. Yang berbeda itu syariat-syariatnya. Adapun agamanya satu. Jadi Islam yang disebutkan tadi. Al-Islamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitau'ah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Itulah Islam. Menyerahkan dirinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua agama para nabi. Dan juga tunduk kepada Allah dengan taat kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelaku kesyirikan, para penyeru kesyirikan. Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub pun berwasiat kepada anak-anaknya supaya kokoh di atas Islam. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama apa? Agama Islam. Sehingga mereka menasihati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga Allah bantah ketika orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Begitu juga Allah bantah ketika orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Allah jelaskan Nabi Ibrahim itu seorang yang lurus agamanya dan seorang Muslim. Maka Nabi Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Orang Nasrani pun demikian mengklaim Nabi Ibrahim sebagai Nasrani. Bahkan orang-orang musyrik mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu seperti agama yang dianut oleh mereka, kesyirikan. Maka Allah bantah, Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan seorang Nasrani. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus agamanya. Hanifan muslimah, seorang muslim yang beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Tapi seorang yang hanif, yang lurus dan juga muslim, seorang muslim. Nah, definisi Islam yang disebutkan tadi, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan serta para penyeru kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Natabila huna. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.